di bawah awan terang tuh tandakan aku ingin tetap nikmati hari di balik terali dan pagar bersih. Dimaki walau tak pernah salahi, dipaksa layak seorang pekerja, ditali bagaikan sepatu di kaki. Di mana aku bisa tetap ada? Jatuh satu rintik gerimis di bawah awan terang tuk tandakan aku ingin tetap nikmati hari di balik terali dan pagar besi. Walau tembok tinggi menjulang, aku ingin tetap nikmati pagi tanpa televisi dan cangkir kopi. Walau bulan telah berkandang. Dideru bagai kuda yang berpacu, disangka layak seorang kriminal, dilempar bagai semua batu kasar. Di mana aku bisa tetap ada? Jatuh satu rintik gerimis di bawah awan terang tuk tandakan aku ingin tetap nikmati hari di balik terali dan pagar besi. Walau tembok tinggi menjulang, aku ingin tetap nikmati pagi tanpa televisi dan cangkir kopi. Walau bulan telah berkandang.